membuat aku menangis. Bila kau ingin akhiri cintaku, tegaskanlah buat aku tak berarti. Tapi jangan kau menggantungkan cinta seperti ini. Memang harus berakhir, aku rela meninggalkan semua mimpiku. Tapi bantu aku sadari apa yang kau inginkan. Katakanlah kepadaku, buatku aku mengerti.